Gila ini yang kau mau meninggalkan diriku. Silakan kau pergi, ku takkan mencari. Ku rela kau seutuhnya, sepenuhnya cintaku. Pamitlah menjauh, takkan ku menahan. Berkelana mencari cinta seperti yang kau minta, tapi bila nanti kau telah